Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah, malam ini malam Jumat tanggal 16 Rabiul Akhir 1441 Hijriah atau tanggal 12/12/2019, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarhu akidati ahli sunnah wal jamaah, syarah akidah ahli sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai pada halaman 120 tentang mas'alatun, tentang permasalahan. Hal yajuzu an naqula inna allaha sami'un bila udhunin. Apakah boleh kita mengatakan sesungguhnya Allah itu maha mendengar tanpa ada telinga? Boleh atau tidak? Al-jawabu, jawabnya adalah la. La yajuzu an naqula inna allaha sami'un bila udhunin. Tidak boleh untuk kita mengatakan innallaha sami'un bila udunin, sesungguhnya Allah itu maha mendengar bila udunin, tanpa ada pendengaran. Li'annallaha la yanfil uduna, karena sesungguhnya Allah itu tidak meniadakan udun, alat pendengaran, an nafsihi, dari dirinya. Idan la yanbaghi an nanfiyaha lihtimali ayyakuna lahu udunun. Maka tidak selayaknya untuk meniadakan bagi Allah itu telinga hanya dengan sekedar apa? Kemungkinan. Oh, kemungkinannya Allah tidak punya telinga. Karena kalau Allah punya telinga, mereka beranggapan bahwasanya oh berarti itu menyerupai makhluk. Ya. Wa aidan basirun bila ainin, maha melihat tanpa ada mata. Hada aidan la yasihu liwajhaini. Ini juga tidak sahih, tidak benar menurut dua alasan, dua sisi pandang. Yang pertama, al-awwal annallaha athbata li nafsihi ainan. Ya. Ini yang pertama, kalau tadi udhun, memang Allah Azza wa Jalla tidak menetapkan tentang adanya udhun. Tapi kita tidak boleh menafikan bahwasanya Allah itu tidak butuh udun, karena hanya kemungkinan saja. Tidak. Karena dalam hal yang lainnya, basir, ya, Allah menetapkan mata. Antum lihat di sini. Jadi Allah, annallaha asbata li nafsihi ainan. Allah menetapkan untuk dirinya mata. Fa kaifa nanfiha? Lalu bagaimana kita meniadakan? Kalau Allah menetapkan bagi dirinya, Allah itu punya mata. Ya. Dan kenapa antum meniadakan? Lucu kan? Allah yang menciptakan kita, kok kita meniadakan bahwasanya Allah itu punya mata, sedangkan Allah menetapkan baginya ada mata. Paham enggak? Ini sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua, as-sani, law quddira annallaha lam yusbit lahu ainan fala yajuzu nafyuha. Kalau seandainya ditakdirkan bahwasanya Allah itu tidak ada dalil sedikit pun yang sahih, ya, yang berkaitan tentang mata, maka tidak boleh juga menafikannya, meniadakannya. Ya. Li'anna al-qa'idata fi dzalika, karena kaidah yang demikian itu apa? Anna kulla ma yata'aqqal, ya. Anna kulla ma yata'allaqu bi sifatillahi fa innahu la yajuzu itsbatuha wa la nafyuha illa bidalilin. Karena sesungguhnya setiap apa saja yang berkaitan dengan pembahasan sifat-sifat Allah, maka tidak boleh menetapkan atau meniadakan kecuali dengan dalil. Faham maksudnya ini? Kalau antum tidak punya dalil, tidak boleh antum menafikan. Tapi kalau antum tidak punya dalil, tidak boleh juga menetapkan. Tadi dikatakan, ya, mata. Tidak boleh antum menafikan mata, karena di situ ada dalil. Dan tidak boleh antum menafikan, meniadakan udhun, karena tidak ada dalil. Walaupun itu hanya ihtimal, itu karena kemungkinan. Tidak boleh juga. Semuanya harus dengan dalil. Paham sampai di sini? Menetapkan dan meniadakan bagi Allah semuanya harus dengan dalil. Karena apa? Ini perkara yang ghaibi, perkara yang ghaib yang kita enggak tahu. Kita pasrah dengan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Yang ada di Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai apa? Antum menetapkan apa saja yang di situ tidak pernah ditetapkan dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Paham ya? Ayo. Ya. Kemudian wala ya. Wala li'anna al-qa'idata fi dhalika anna kulla ma yata'allaqu bi sifatillah fa innahu la yajuzu isbatuhu wala nafyuhu illa bidalil. Kaidah itu bahasanya kalau berbicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, maka tidak boleh menetapkan dan meniadakan kecuali dengan dalil. Illa ma alimna annahu la yaliqu bijalalihi azza wa jal. Kecuali kalau kita mengetahui yang demikian itu tidak layak bagi Allah Azza wa Jal. Dengan ya, keagungan Allah Azza wa Jal itu tidak layak. Kal asya'i allati tatadammanu an-naqsa. Seperti segala sesuatu yang mengandung kekurangan. Segala sesuatu yang mengandung apa? Kekurangan. Mislu ma law qala hal lillahi asnanun aw adrasun. Seperti seandainya ada yang berkata, apakah bagi Allah itu punya gigi atau punya geraham? Ya. Kosong Mas ini, Mas. Ya, cari posisi, bukan cari tas. Ya. Itu juga kosong. Ya, karena antum pembeda jadi wajar. Lombar. Nah. Fahuna naqulu, kita katakan laisa lahu asnanun. Ya. Allah tidak punya gigi, wala adrasun, tidak punya geraham juga. Wa li anna hadhihi innama yahtaju ilaiha limadghil al-aql wa huwa Allah ta'ala la ya'kul. Jadi gigi, geraham itu ya hanya dibutuhkan untuk makan, sedangkan Allah itu tidak makan. Allah tidak makan. Ya. Wallahu ta'ala la ya'kul. Allah ta'ala itu tidak makan. Kama na'lamu anna laisa lahu ma'idatun wala am'a. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bagi Allah itu tidak punya perut dan tidak punya usus. Ya. Jadi jangan menyamakan semuanya dengan makhluknya. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Li'annahu hadhihi yahtajuha man yahtaju ila al-aql. Karena yang demikian semuanya ini hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang punya kebutuhan untuk makan. Ya. wa nanfi dzalika, dan kita tiadakan yang demikian. Tsumma innallaha azza wajal as-samadu, dan Allah azza wajal itu samad. Samad artinya apa di situ? Samad apa? Hah? As-samad. Ayo aja kalau warnanya udah indah. As-samad, ha? Itulah permasalahannya. Tidak boleh kita mengatakan as-samadu sebagai tempat bergantung. Zat yang semua makhluk itu bergantung as-samadu. Tapi tidak dikatakan bahwasanya as-samadu adalah tempat. Ya. Innallaha laisa bimakanin. Allah itu bukan tempat. Jadi kalau antum itu dari SD sampai sekarang mengikuti ya terjemahan-terjemahan yang beredar viral dari semenjak antum SD sampai sekarang bahwasanya as-samadu itu terjemahannya adalah tempat bergantung, maka hilangkanlah makna tersebut dan gantilah bahwasanya seluruh makhluknya itu bergantung kepadanya. Itu maksud dari apa? As-samadu. Ya. Makanya jangan sampai terkecoh dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Arab ke Indonesia. Maka belajarlah bahasa Arab. Susah Ustaz? Saya sudah tua, mosok belajar lagi ngapa lagi? Enggak ada yang susah. Yang susah itu adalah melejitkan semangat antum untuk menuntut ilmu syar'i. Bahkan ketika antum duduk enggak paham pun, itu faedah ilmu dan kesolehan itu akan melekat pada antum. Anak katakan, nih. Kalau seandainya orang belajar menuntut ilmu syar'i dan dia belum diberikan kefahaman, maka jangan sampai dia mengatakan saya tidak akan bisa memahaminya karena saya sudah tua. Tidak. Tapi katakanlah semoga Allah Azza wa Jal mencatat apa yang saya lakukan ini sebagai bekal di kehidupan hari akhirat kelak bagi saya. Meskipun saya tidak faham, meskipun saya belum ngerti, tapi semoga apa yang saya lakukan ini faedahnya sebagai tabungan. Sebagai tabungan kelak di yaumul hisab. Karena apa? Sudah menuntut ilmu, sudah menempuh jalan yang bisa mengantarkan ke surga. Itu menuntut ilmu syar'i. Jadi jangan pernah antum menyesal ketika menuntut ilmu syar'i. Wah, ustaznya enggak cocok sama saya. Saya datang pertama kali langsung dikasih pertanyaan. Ya. Itu tidak seperti itu. Ya. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan kefahaman. Nah, kemudian As-Samad, ya. Qala ba'dul ulama'i fi tafsiriha, sebagian ulama mengatakan dalam tafsirnya ai la jawfa lahu, tidak ada kerongkongan baginya. Li'annahu ghaniyun 'anil aql, karena Allah itu maha kaya, tidak butuh dengan makan. Wa lam yuntabah li hadhihi nuqtah, dan hendaknya ini jadi antum itu ngelihat tentang poin ini, ya, ini dijadikan sebagai peringatan penting poin ini. La yudhannu annana la nanfi kulla shay'in hatta yarida nafyuhu bi'ainihi bal idza kana isbatuhu yastalzimu naqsan nafainahu li'anna naqsa wa ma yastalzimuhu kulluhu manfiyun 'anillahi azza wa jal. Jadi yang harus antum perhatikan di sini tentang nuqtah tadi, Allah itu ya tidak punya usus, tidak punya geraham, tidak punya taring, tidak punya gigi, ya. Bukan berarti apa dikira bahwasannya ketika kita meniadakan kulla syai'in segala sesuatu hatta yarida nafyuhu, bahkan sebagaimana yang Allah kehendaki untuk meniadakan bi'ainihi, bi'ainihi artinya di sini zatnya saja, ini sudah nafyu, sudah meniadakan. Jadi Allah tidak mungkin punya usus, karena Allah tidak makan, sedangkan usus itu bagi orang yang butuh dengan makan. Allah tidak butuh makan. Ya. Bal idza kana isbatuha yastalzimu naqsan nafainahu. Namun begitu juga kalau ketika menetapkannya menjadikan itu aib, maka tidak boleh kita tetapkan. Kalau tadi apa? Meniadakan. Meniadakan yang itu bisa menjadi aib, bisa menjadi kekurangan dari kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, maka kita tiadakan. Nah, sekarang begitu juga kalau kita menetapkan sesuatu, dengan menetapkan itu akhirnya Allah menjadi nafis, Allah itu menjadi kurang kesempurnaannya, maka tidak boleh. Itu harus ditiadakan pula. Li'anna naqsa wa ma yastalzimuhu, karena kekurangan dan apa yang menjadi konsekuensinya, kulluhu manfiyun 'anillahi azza wajal. Seluruhnya itu harus ditiadakan dari Allah azza wajal. Allah azza wajal itu apa? Sempurna. Ya. Tidak tidur, tidak ngantuk. Tapi antum ketika menuntut ilmu syar'i, bahkan setelah makan rawon ngantuk. Lu iya toh? Ini dalil, Mas. Dalil nyata di hadapan antum sekarang. Setelah antum makan iftar, makan rawon daging, ya, ada sebagian dari antum yang nambah juga, ya. Itu juga nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin antum nambah kecuali di kajian ini. Iya, sahih. Iya. Semuanya sudah ada. Dan itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla ya membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik untuk mengadakan iftar tersebut. Ya. Itu juga jangan antum pernah lupakan. Tentang apa? Mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada antum sekalian. Meskipun itu hanya memberikan air. Meskipun ini hanya menyiapkan kopi. Ya, mencuci piring-piring dan seterusnya. Itu antum harus doakan. Antum harus doakan. Selipkan doa antum ketika antum sujud, berikan mereka doa kebaikan antum. Ya. Paham sampai sini? Ayo. Ya. Ini permasalahannya adalah mereka didoakan. Yang ngomong di sini enggak pernah doakan. Adanya kalau ada masalah, Ustaz, bisa ketemu enggak? Ada apa? Nah, punya masalah, Ustaz. Ah. Ya. Kalau giliran Ustaz mau ketemu, Ustaz, saya ada miliaran ini, Ustaz. Kapan kita bangun ma'had? Wah. Itu alhamdulillah selama 2 tahun setengah ini belum ada yang mengatakan seperti itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Ayo. Insyaallah, insyaallah. Tidak, kita tidak berharap sama manusia. Kita tidak berharap sama manusia. Kita berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Pasti ada kemudahan, pasti ada kemudahan. Bahkan kemudahan itu dengan hanya sekedar doa. Doa yang dipanjatkan oleh antum di tengah doanya antum kepada Allah Azza wa Jalla, di tengah sujudnya antum kepada Allah Azza wa Jalla, itu semuanya Allah Azza wa Jalla pasti mengabulkan. Baik cepat maupun lambat. Ya. Jadi di sini ya. Sekarang yang pertama dari poin tadi, lahu maqalidus samawati wal ardi. Ya. Bagi Allah Azza wa Jalla itu dari maqalidu. Ya, ini maksudnya di sini. Ya. Itu jadi tentang kiladah. Bagi Allah itu, baginya maqalidus samawati wal ard. Ada maqalid, itu jam'u miqlad. Ya, jam'u miqladin, wa huwa bima'na al-kiladah. Siapa yang tahu kiladah? Kiladatu khashi'in. Kiladah. Wi apa? Kiladah wi. Wi. Kiladah. Hah? Oh, kiadah beda lagi. Kiadah gini. Kiladah. Oh, Mas. Kiladatu khashi'in. Qiladah. Waduh. Apa kui? Oh. Antum. Ini karena belum ada suara di melekat di hatinya. Berat. Berat, berat, berat. Allah musta'an. Ya. Jadi kalau ini sebenarnya ada penjelasan. Ai anna azimatul umuri biyadillahi azza wajal fis samawati wa fil ardi. Ya. Qiladah itu artinya tali kekang. Ya. Ini maqalid itu ya, pengaturan semua langit dan bumi itu bagi Allah azza wajal. Ya. Makanya kalau antum lihat di sini ya. Di surat Az-Zumar ayat 63, di surat Asy-Syura ayat 12. Ya. Lahu maqalidus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Maqalidus samawati wal ard. Ya. Dan dan di surat Az-Zumar juga sama. Lahu maqalidu samawati wal ard walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Kepunyaannyalah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Ya. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya antum lihat secara bahasanya, ya. Itu antum akan dapati di dalam kamus tentang dari maqalid itu jamul miklad. Maqalidul hukmi ya sultanut ya sultatuhu ya sulutatuhu zimamuhu ya di bawah kendalinya diatur semuanya. Kemudian maqalid jamu miqalat maqalid ya. Mikladu jamak mikladu ini miftah, alat untuk membuka. Mikladu al-khazanah, perbendaharaan. Al-mikladu kunci. Wa daqat 'alaihi al-maqalid al-umur qalat. Ya. Itu diambil juga dari qallada yuqallidu taqlidan, artinya mengikuti. Ittaba'ahu fima yaqulu aw yaf'alu min ghairi ta'ammul wala dalila haqahu waqtada bihi. Jadi mengikutinya ini dari qallada fulanan ya, orang itu mengikuti taklid dengan orang ya, antum taklid dengan orang, maksudnya itu taklid antum mengikutinya baik perkataan maupun perbuatannya tanpa perenungan, tanpa ada dalil, diikuti. Nah, jadi apa katanya apa perkataannya kiai ya, dawe pak yai ya, kalau sudah pak yai dawi ya sendiko dawu, itu nggak boleh karena di situ bagian dari taklid ya. Harus ada dalil, harus difahami dengan lebih lanjut. Nah, ini tentang makna dari maqalid. Nah, sekarang ya. Itu disebutkan qiladah jam'u qiladat qalaid ma yuj'alu fil unuqi min hali wa nahwihi. Apa yang menjadikan di kalau enggak di sini kemudian ditarik. Ya, tali kekang. Itu qiladah. Paham sampai sini? Ya. Juga qiladatu ma yuj'alu fil unuqi min hulli ya wa nahwihi. Ya. Menjadikan apa yang ada di leher melingkar dan yang semisalnya ini ditarik. Ya. Qiladatu sima wisamun yuj'alu fil unuq. Ya. Itu tali yang diikat-ikat di dalam leher. Ini tentang qiladah, maksud dari qiladah. Jadi antum biar paham apa yang menjadi inti dari pembicaraan ini. Kemudian ai anna azimatul umuri biadillahi azawajal, bahwasanya segala sesuatu yang kaitannya pengaturan dari segala sesuatu ini di tangan Allah azawajal, langit dan bumi. Contohnya sekarang misalnya Mas Danang, ya, kenapa Mas Danang itu pakai kacamata sedangkan Ana nggak pakai kacamata? Siapa yang mengaturnya? Allah azawajal. Ya. Sekarang Mas Danang sudah nikah, Mas Yudi belum nikah. Siapa yang mengaturnya? Allah azawajal. Semuanya yang mengatur apa? Allah azawajal. Ya. Sehingga di sini apa? Dikembalikan semuanya kepada Allah azawajal. Ketika orang menyadari yang demikian, maka tentunya ketika dia berharap, berharapnya kepada siapa? Kepada Allah azawajal. Paham sampai di sini, Mas Danang? Ewa. Sehingga apa? Apapun yang antum dapati sekarang, itu yang terbaik buat antum. Dari Allah azawajal. Dan bisa jadi itu sebagai batu loncatan agar antum itu menjadi apa? Lebih sabar, lebih berilmu, lebih soleh, ya, lebih mawas diri dan lebih yang lainnya. Setelah antum itu apa? Menuntut ilmu syar'i. Sebelumnya antum bisa jadi ngomongnya keras, ya, kasar dan seterusnya. Tapi ketika sudah menuntut ilmu syar'i, antum menjadi lembut. Itu anak dapati sendiri, ya. Anak dapati sendiri pada diri anak dan juga masyaih tempat anak belajar dulu. Anak lihat pertama kali Sesolen Masyarifudullah, orang yang tegas, sangat tegas sekali, masya Allah. Tapi begitu, ya, lambat laun ketika anak mulazamah dengan beliau, melihat akhlaknya, ini anak melihat perbedaan yang mencolok dari awal hingga akhir, ya, selama 9 tahun setengah bersama beliau. Dan beliau orang yang paling lembut, yang orang yang paling peka terhadap orang lain, subhanallah. Itu membekas buat diri ana, dan semoga juga buat antum semua, antum bisa mendapati manfaat hikmah-hikmah yang baik dari apa yang kita pelajari sekarang ini. Nah, sehingga di sini yaitu fis samawati wa fil ardi. Jadi apa yang terjadi di langit dan bumi, semuanya itu di tangan Allah azza wajalla. Yatasarrafu fiha kaifa yasha. Allah itu mengatur. Allah menyimpangkan apa saja yang ada di langit dan bumi sekehendaknya. Sesuai dengan kehendak Allah azza wajalla. Li'annahu la yus'alu amma yaf'alu. Di surat Al-Anbiya. Ya. Kit surat Al-Anbiya surat ke berapa? Ayo, San. Surat Al-Anbiya surat ke-21. Allah Azza wa Jalla berfirman, la yus'alu amma yaf'alu. Allah Azza wa Jalla itu tidak akan ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Wahum yus'alun. Sedangkan mereka akan ditanya. Ya. Wala mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada hukuman bagi apa saja yang di hukmihi. Ya, yang menyebabkan hukum-hukumnya Allah Azza wa Jalla sifatnya mutlak. Ya, ini di surat Ra'd ayat 41. Ya. Jadi surat Ar-Ra'd, surat Bira Yud. Ayo. Di surat Ar-Ra'd ayat ya 41. Awalam yara annana na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Ya, jadi la mu'aqqiba li hukmi, tidak ada yang menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat hisabnya, wa huwa sari'ul hisab, dan Allah itu yang maha cepat hisabnya. Nah, fanas'alullaha azza jal an yurassikha imanana bidzalika. Ya, kita minta kepada Allah azza jal agar kita itu diberikan ya jalan yang lurus pada iman kita dalam hal demikian. Li'anna al-insana idza amana bihadha haqqo imani, ya haqqal imani, radhiya billahi bil khairi wa bi syarri. Kalau seandainya seorang itu beriman dengan yang demikian, dengan sepenuh-penuhnya iman, sebenar-benarnya iman, maka Allah akan dia ridha kepada Allah dengan kebaikan maupun yang suatu yang jelek. Lihada qala alaihi salatu wassalam, ya. Karena dia itu ridha kepada Allah ketika dia mendapatkan kebaikan maupun dapat kejelekan. Dia ridha. Seandainya antum sekarang ada orang yang orang menikah umur 19 tahun. Itu kebaikan. Ya. Tapi ada yang sampai usia 40 tahun, teman ana ya. Bukan yang ada di sini. Teman ana. Dan semoga Allah azza wa jalla memudahkan beliau untuk bisa nikah. Ya. Bahkan beliau sudah S3. Tapi belum dapat S3 yang punya tangan dan kaki. Ya. S3, gelar S3, tapi belum mendapatkan gelar S3 yang punya tangan dan kaki. Allah musta'an. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan ajaban li amril mu'min, mengagumkan perkara seorang mu'min. Inna amrohu kullahu khairun, ya, mengagumkan perkara setiap mu'min. Apa? Sesungguhnya perkaranya seluruhnya itu adalah kebaikan. Seluruhnya apa? Kebaikan. In asobathu dharra. Ini kalau di lafaz muslim yang lainnya adalah jadi ajaban li amril mu'min. Ya, inna amrahu kullahu khairun. Fadzaka laisa li ahdin ilal mu'min. Yang demikian itu tidak didapatkan setiap orang kecuali hanya orang yang mu'min. Kayak Mas Danang, antum lihat, ya, kalau seorang mukmin itu dicoba nih, in asobatu dharra, apabila ditimpa, ya, dia ditimpa dharra, orang yang mukmin, karena lafadz yang lain disebutkan apa? Wadzaka laisa li ahadin ilal mukmin. Yang demikian ini tidak diperuntukkan buat seorang pun, kecuali untuk orang yang mukmin. Makanya ketika ada orang yang dia itu stres, baper berat, ditanya, antum itu sudah mukmin sejati atau belum? Kenapa? Kalau antum itu berusaha menjadi mukmin yang sejati, sesungguhnya frustasi, stresnya antum tidak seperti ini. Jadi antum itu masih kayak anak SMA yang baru lulus ujian, senengi ranjama, coret-coret. Ya. Tapi begitu setelah selesai susah, stres dia. Enggak keterima-terima. Begitu juga setelah selesai kuliah, tidak keterima-terima pula. Tidak keterima jodohnya, tidak keterima pekerjaannya. Akhirnya apa? Gantung. Lom stan. Gantung hidupnya, bukan pakai gantung itu. Ini yang terjadi. Nah, ini bukan mukmin. Seorang mukmin itu dia senantiasa mengedepankan apa? Husnudzon kepada Allah Azza Wajalla. Mengedepankan apa? Berbaik sangka kepada Allah Azza Wajalla. Duduknya antum di sini adalah rezeki. Duduknya antum di sini adalah rezeki. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara kita yang ada di rumah yang sekarang sedang main game atau keplek atau sedang catur atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat yang lainnya? Kenapa antum yang dipilih bukan mereka? Itu pertanyaannya. Kenapa antum yang dipilih bukan mereka? Intinya di situ, karena ketika antum itu berusaha menjadi orang mukmin, antum ingin mendapatkan apa saja itu kebaikan, antum bersyukur. Dan apa saja itu menjadi kesulitan, kesempitan, antum bersabar kepada Allah Azza Wajalla. Paham sampai di sini? Dan orang yang mukmin, orang yang melakukan satu kebaikan akan dimudahkan untuk kebaikan yang lainnya. Sedangkan orang yang melakukan satu kemaksiatan, satu dosa, itu akan dimudahkan untuk melakukan dosa yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam. Antum harus paham itu. Al-hasanatu ukhtul hasanat was-sayiat ukhtul sayiat. Ini dikatakan oleh Syekh ya, Shalih Al-Mashari hamidallah, ketika beliau mengajarkan tentang muqaddimah Sahih Muslim, diucapkan terus. Al-hasanatu ukhtus hasanat was-sayiat ukhtul sayiat. Ini tentang apa? Kesimpulan dari beberapa dalil. Ini bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Paham sampai sini? Nah. Kemudian fa anta idza amanta bihadza tamaman iman idma'nanta fa idza asabaka Allahu bidurrin fataqulu ana man ana alastu 'abdullah alaysa Allahu lahu maqalidus samawati wal ard alaysa Allahu yaf'alu ma yasha bala walhamdulillahi annahu idza btalani bidararin asabani ala dhalika wa idza btalani bisharra imtahani bidhalika hadani ya hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Surat An-Naml ayat 40. Ya, surat An-Naml surat keberapa? Nah, sudah langsung. Berapa? Surat An-Naml, Mas. An-Naml. Ayat 27. Harusnya gini. Ayo. Ya. Ini tadi pengaruh rawon. Biasanya sebelum rawon, Pak buang langsung set gitu. Ayo. Ayo, Allahumma barik, barakallahu fikum. Jadi di sini, antum lihat. Engkau apabila engkau beriman dengan sebenar-benarnya iman, sesempurna iman, dan engkau merasa tenang dengan iman tersebut, apabila Allah menimpakan dengan kemudaratan, engkau katakan, siapa aku? Aku ini siapa? Bukankah aku ini adalah hambanya Allah? Bukankah Allah itu yang mengatur apa yang di langit dan bumi? Dan tidakkah Allah itu berbuat sekehendak yang Allah inginkan? Bala, betul. Allah itu berkehendak. Walhamdulillahi Dan segala puji bagi Allah, annahu idza ibtalani bidararin atabani ala dzalika. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah apabila Allah itu menimpakan kepadaku bidararin, dengan kemudaratan, asabani ala dzalika, Allah itu memberikan pahala kepadaku dari yang demikian. Jadi kalau antum sekarang, Ustaz, habis rawon ngantuk. Ayo. Itu semoga Allah memberikan pahala. Kalau kemudian berusaha untuk sekuat tenaga mengangkat itep. Ya. Jadi seperti ini. Ya, ngantuk Ustaz. Ya. Ana pegangi Ustaz, boleh enggak? Boleh. Jadi kalau kajian gini terus. Allah Ustaz. Itu ada yang mengatakan seperti itu waktu itu. Ya. Itu kalau misalnya antum berjuang ketika Allah memberikan kesulitan, Allah memberikan ya ujian, antum bersabar karena antum yakin ketika antum diuji dengan ujian, kemudian antum itu bisa melakukannya, antum yakin Allah akan memberikan saya ganjaran dengan kesabaran tersebut. Ya. Ya. Wa idza ibtalani bisara imtahana. Ya, imtahanan. Kalau Allah itu memberikan kelapangan, ya, Allah memberikan kelapangan kepadaku, sesungguhnya Allah itu memberikan ujian kepadaku. Aku itu bersyukur atau tidak? Sekarang antum, ya, tadi kayak misalnya Pak Joko ya. Pak Joko 63 tahun. 69 afan, Pak. Kok memudahkan yang ya. 69 tahun. Iya. Ya, sama dengan Pak Kasno. Ya. Sama juga dengan berapa Bapak sekarang enggak ada. Ya. Nah, ini kaitannya bagaimana Allah itu memberikan ya, kalau tadi disebutkan tambahan umur. Ya kan? Ekstra. Ini apakah aku itu bersyukur atau tidak? Ya, aku itu bersyukur atau tidak? Makanya di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hada min fadli Rabbi." Ini adalah keutamaan dari Rabbku. "Liyabluwani," untuk mengujiku, "Ashkuru am akfur?" Apakah aku bersyukur atau aku mengingkari? Ya, ya Allah adzan adzan. Masron. Muarris, ahlan wa sahlan. Allahum barik. Ya salam. Tinggal dua hari, dik dak dik duk dik dak dik duk. Ayo, lombar.